Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sedaya para habaib, para alim ulama, para guru ingkang dimuliakan oleh Allah, wa akhussu bi dzikri al-mukarram al-habib Muhammad al-Baqir Maulid Dawilah, yang saya hormati guru kita al-habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, al-habib Abdul Qadir Maulid Dawilah, Habib Hussein Al-Haddad, dan sedaya para habaib yang turut hadir di tempat ini. Tidak lupa yang saya hormati panitia dari pengurus takmir Masjid Al-Ansor yang dimuliakan oleh Allah, serta seluruh hadirin jamaah Maulid Ar-Ridwan ingkang mugi-mugi kula lan jenengan sedaya diparingi panjang umur, sehat wal afiah, bahagia fit dunya wal akhirah. Mugi-mugi yang punya kesusahan digampangkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang jauh dari Allah didekatkan kepada Allah. Yang jauh dari Nabi Muhammad didekatkan kepada Nabi Muhammad. Amin. Yang memiliki hutang mudah-mudahan digampangkan oleh Allah untuk melunasi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kang dimuliakan oleh Allah, sak terenge ngapunten nggih, mungkin saya datang terlambat. Saya minta maaf, kepingine hadir dari mulai pertama, tapi karena ada rutinan yang tidak bisa saya tinggal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin. Kita sekarang berada di majelis Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Majelis yang di dalamnya terdapat cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nggih, ojo sampai kita pulang dari sini kita ngerasa bahwa majelis ini enggak ada apa-apanya. Sebab siapa orang yang dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nguripno ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ngejak koncone ayo berangkat ke Ar-Ridwan, ayo berangkat maulidan, ayo berangkat majelis taklim, ayo berangkat ke majelis zikir, apapun majelisnya selama itu majelisnya baik, niku termasuk ngejak wong kepada kebaikan. Diceritakan nggih, jangan sampai kita menganggap remeh majelis-majelis yang seperti ini. Karena tempat seperti ini itu tempat turunnya nafahat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu nggih, kula lan jenengan sedaya mboten saged ningali sing jenenge nafahat niku nggih. Tapi sing jenenge ati niku ngeroso nggih. Berapa banyak manusia yang jauh dari Allah ketika hadir Maulid Nabi Muhammad, ketika duduk hanya untuk menghadiri majelis maulid, pulang menangis kemudian bertaubat kepada Allah. Berapa banyak manusia yang mendatangi majelis zikir sing biyene niku salat yo enggak, ngaji yo enggak, poso yo enggak. Setelah hadir majelis taklim, majelis maulid, majelis zikir, hatinya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku ningali nggih. Suatu saat diriwayatkan di zaman Rasulullah wonten sahabat wanita yang bernama Ummu Mahjan ya. Seorang wanita yang bernama Ummu Mahjan, seorang wanita yang hitam, namanya Ummu Mahjan, kerjaannya berseni masjid, nyaponi masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersihkan kotorannya yang ada di masjid Kanjeng Nabi. Niki lek ditingali ketokane lak biasa mawon amalan nggih. Ketokane biasa nggih. Coba kon sakderenge subuh sampean mampir masjid nggih, merseni. Niku lak biasa ketokane nggih. Tetapi ternyata itu besar. Suatu saat Ummu Mahjan niki ketika selesai menyapu, Nabi niku selalu memperhatikan nggih. Nabi selalu tahu siapa-siapa orang yang berkhidmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kanjeng Nabi ziarah, waktu Rasulullah lan para sahabat lagi berziarah kubur, sebagaimana diriwayatkan Kanjeng Nabi niku kalau sudah masuk kuburan, sebagaimana sunnah beliau, beliau mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun, nas'alullah ta'ala lana walakum al-afiyah. Niku dungane masuk kuburan. Setelah masuk merbet nang kuburan, dilewati kuburan oleh Rasulullah, ten mriku wonten kuburan anyar, Pak. Kuburan anyar lek jaman sakniki sampai mlebu kuburan kasin niku nggih seminggu sepisan niku akeh nggih. Kuatah sing anyar-anyar niku banyak niku nggih. Waktu Kanjeng Nabi ngelewati wonten kuburan anyar niki, heran Rasulullah. Kok rasa-rasanya ini tidak pernah tahu saya, tidak pernah menguburkan. Tanglet datang para sahabat, man sahibu hadzal qabr, hei para sahabat, niki kuburane sinten niki nggih, ini kuburan siapa hei para sahabat. Kemudian sahabat niku memberitahukan, faqila lahu, kemudian dikatakan, dijawab Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innaha Ummu Mahjan. Ya Rasulullah, niku kuburane Ummu Mahjan, ya Rasulullah. Itu kuburan orang yang setiap hari membersihkan masjid kita. Itu kuburan orang yang setiap hari khidmah di jalan Allah dengan membersihkan masjidmu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali koyok ngoten niku, fabaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nangis, meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata dan berkata, faqala lahum, Nabi berkata kepada para sahabat, lima lam tukhbiruni bimautihi, lima tukhbiruni bimautiha, lima lam tukhbiruni bimautiha, nopo kok sampean sedaya niki mboten ngabari kula dengan kematian Ummu Mahjan, kenapa sampean semua ndak ngabari saya. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Sahabat jawab sambil gak enak, ya Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah. Ya Rasulullah, waktu Ummu Mahjan meninggal itu Kanjeng Nabi, Ummu Mahjan meninggal di siang hari, waktu itu keadaannya panas, ya Rasulullah. Wa kunta sa'ataha mustahrihan, ya Rasulullah, sedangkan engkau waktu itu engkau sedang istirahat, ya Rasulullah. Kula niki mboten enak nangeni jenengan. Saya enggak bisa, ya Rasulullah. Saya enggak mampu untuk membangunkan engkau yang sedang istirahat, ya Rasulullah. Kemudian Nabi meneteskan air mata. Kanjeng Nabi fasalla 'alaiha wa hiya tahta atbaqit turab. Kemudian Kanjeng Nabi menghadap ke kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati Ummu Mahjan, sedangkan Ummu Mahjan berada di dalam kubur. Niki salah satu kenapa kalau seseorang mungkin dia tidak sempat nggih tidak disolati niki wonten nggih ten lawang nggih ngapunten. Ada satu kejadian wong mati gak disembayangi niku nggih. Wis langsung dikubur mawon nggih. Ya napa lek ngoten padahal orang muslim. Wis langsung dikubur nggih. Ketika ditanya lho, niku pun dikubur disolati napa dereng? Ketokane dereng niku langsung dikubur oleh cepet-cepet wedi udan niku nggih. Waduh niki nggih. Kahanan sing seperti ini padahal wajib orang muslim itu harus disolati. Kemudian Nabi Muhammad niki pun disolati sahabat, tapi dereng disolati Kanjeng Nabi. Untung umum mahjan niki nggih. Disolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah mensolati mayit, Nabi Muhammad mensolati umum mahjan. Kemudian Kanjeng Nabi ngajak ngomong umum mahjan nggih. Lek Kanjeng Nabi niku kerungu nggih sinten kubur niku. Mungkin kalau kita mbah ngomong niku mboten kerungu nggih. Tapi kalau Kanjeng Nabi niku kerungu sinten kuburan kerungu sing kita iku omong-omongan Rasulullah nggih. Berkata Kanjeng Nabi kepada umum mahjan, "Assalamu alayki ya umma mahjan." Assalamu alayki ya umma mahjan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Ummah Mahjan nggih. Salah seorang nuwun sewu sampean garis bawahi nggih, nyaponi masjid nggih. Ketokane biasa napa biasa? Ketokane enteng nggih. Assalamualaikum ya Ummah Mahjan. Sahabat ningali mawon nggih, mboten krungu. Kemudian tanya kepada Ummah Mahjan. Ya Ummah Mahjan, ayyul a'mal wajadti afdal indallah. Hei Ummah Mahjan, saya ingin bertanya, kula tanglet di antara amalan-amalan sampean, di antara semua kebaikan yang dilakukan sampean, amalan apakah yang engkau dapatkan sebagai amalan yang paling afdol, hei Ummah Mahjan? Napa sing sampean dapatkan dari Allah amalan yang paling utama, amalan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fasamata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan Nabi Muhammad diam nggih. Ngerungokno ngenteni jawabane Ummu Mahjan. Ketika mendengar jawaban tersebut tidak lama kemudian faqala ar-rasuli ashabihi. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada para sahabat, "Hai para sahabat, idza mata minkum ahad fa akhbiruni bi mautihi." Hei para sahabat, kata Rasulullah, apabila ada salah satu di antara kalian yang meninggal dunia, niki perhatiane Kanjeng Nabi, fa akhbiruni, kabari kula, terus Kanjeng Nabi, kabari saya, hatta kuntu usalli alaih, supaya saya bisa salat, supaya saya bisa salat jenazah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, fa inna man sallaituhu fid dunya kanat salati syafa'atan lahu yaumal fil akhirah. Nabi mengatakan, ba inna barang siapa man sallaitu alaihi, siapa yang saya salati jenazah, sinten tiang sing kula niku nyolati jenazah orang tersebut, fa inna salati, maka salat saya, kata Rasulullah, salat jenazah kula niku syafa'atan lahu fil akhirah, akan menjadi syafaat nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara berseni masjid, Nabi nyesel, nopo gak kula salati, nopo, karena ini orang sering membersihkan masjidnya Kanjeng Nabi. Terus Nabi katakan kepada para sahabat, hei para sahabatku, apakah kalian tahu nopo jawabane Ummah Mahjan? Apa jawaban Ummah Mahjan ketika saya tanya amalan apa yang paling afdol engkau dapatkan di sisi Allah? Innaha taqulu, sesungguhnya Ummah Mahjan mengatakan, lam ajid syai'an afdalu min tadzifil masjid. Tidak pernah aku dapatkan amalan yang lebih afdal daripada ketika aku membersihkan masjid, ya Rasulullah. Gara-gara membersihkan masjid, Ummah Mahjan disolati Kanjeng Nabi, kemudian mendapat ampunan dari Allah. Tidak hanya itu, terus Kanjeng Nabi, hei para sahabat, innallaha tabaraka ta'ala bana laha baitan fil jannah wa ana al-an araha jalisatan fiha. Kemudian Nabi katakan, hei para sahabat, ini Allah subhanahu, sesungguhnya Gusti Allah telah membangunkan rumah di surga untuk Ummu Mahjan gara-gara merseni masjid. Wa ana al-an, dan aku sekarang, kata Rasulullah, araha, aku telah melihat Ummu Mahjan jalisatan fiha, Ummu Mahjan sedang duduk berada di rumah yang disiapkan Allah Ta'ala di surga itu. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah, sing digaris bawahi niku napa nggih, merseni masjid. Sekarang ayo kita pikirkan nggih, gara-gara merseni masjid Kanjeng Nabi nyesel tidak bisa mensolati. Gara-gara merseni masjid Nabi Muhammad mendoakan Ummu Mahjan. Gara-gara merseni masjid Rasulullah meneteskan air mata ketun apa kak disolati. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang setiap saat menghidupkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan dengan orang-orang yang dipikirkan bagaimana Islam harus maju, bagaimana orang-orang miskin umat Islam harus kita bantu, bagaimana orang-orang yang siang malam memikirkan anak fakir miskin, bagaimana keadaan orang yang siang malam memikirkan anak yatim, bagaimana keadaan orang tersebut di sisi Allah dan Rasulnya? Sudah tentu kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa orang, kata Rasulullah, yang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan sunnahku, yang mana ulama muhaddisin mengatakan sunnah Kanjeng Nabi adalah qaulun wa fi'lun, perkataan dan kelakuan Kanjeng Nabi, wa iqrar, dan sesuatu yang diakui oleh Kanjeng Nabi, yang dimaksud semua itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menghidupkan ajaran Kanjeng Nabi? Ngejak wong nang maulutan, ngejak wong sholat subuh, ngejak orang sholat berjamaah, ngejak orang ngaji, mengajak orang hadir majelis taklim, faqad ahabbani, berarti dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa orang yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang hadir di sini, mudah-mudahan dijadikan orang yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon di tempat ini, ya Allah, turunkanlah nafahatmu, ya Allah. Jadikanlah hati kami merasakan, ya Allah, kenikmatan turunnya pertolonganmu, kenikmatan turunnya taubatmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami merasa nikmat ketika kami berzikir. Jadikanlah kami orang-orang yang sangat mencintai salat sebagaimana Nabi kami Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengingatmu, ya Allah. Jadikanlah hati kami, ya Allah, jangan sampai jauh dari Engkau, ya Allah. Kami tidak bisa hidup kecuali ketika dekat denganmu, ya Allah. Kami tidak akan bisa hidup bahagia kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Di tempat ini berkah para aulia wassalihin, berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kabulkan hajat kami, yang di dalam hajat tersebut ada keridhaanmu dan ada maslahat untuk kami. Ya Allah, kami yang datang di sini ada yang susah, ya Allah. Kami yang datang di sini ada yang memiliki masalah, ya Allah. Dengan berkah Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, berkah Rasulullah, dengan tingginya kedudukan Kanjeng Nabi, ya Allah, ya Allah, berikanlah jalan keluar bagi setiap masalah kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar bagi setiap masalah kami, ya Allah. Jadikanlah hati kami termasuk hati-hati yang selalu mengingatmu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki ingkang saged kula sampaikan, menawi wonten kesalahan, nyuwun agungipun pangapunten, terutama kepada para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.